والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Kita masuk di Ad-Darsus Sabi, pelajaran ketujuh. Ya, pelajaran ketujuh halaman 39. Buka halaman 39. Ya. Jadi pelajaran ketujuh ini adalah tentang isim isyarat. Isim isyarah, ya, yang penggunaannya untuk muannas, jenis kalimat muannas atau perempuan. Jadi pelajaran ketujuh adalah isim isyarah. Ismul isyarah. Isim isyarat, yaitu penggunaan kalimat hadhihi untuk mu'annas, ya, hadhihi jenis mu'annas, kemudian artinya ini, ya, artinya ini, kemudian tilka, tilka juga untuk mu'annas, artinya itu. Itu. Ya. Kita baca percakapannya. Man hadhihi, siapa ini, ya, jangan dibaca min tetapi man, karena ini adalah bentuk pertanyaan. Man hadhihi, siapa ini, yang dia isyarati adalah seorang perempuan. Makanya dia menggunakan kalimat hadhihi, karena yang dia isyaratkan adalah seorang perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu, tanpa tanwin. Ini adalah Aminah. Nah, masih ingat? Kenapa aminatu itu tanpa tanwin, ya, tidak dibaca aminatun, pakai tanwin, ya, kenapa? Itu sudah sebelumnya. Jadi kalimat aminah, nah, tu tanpa tanwin, ya, dia adalah isim yang tidak bertanwin. Alasannya kenapa? Satu, nama alam, karena dia sebuah nama, alam maksudnya nama. Yang kedua, karena diakhiri dengan ta marbutah, ya, ta'nits bit ta, muannas dengan ta marbutah. Jadi dia tidak pakai tanwin. Ta'nitsun bit ta. Nah. Seperti apa? Karimatu, ya, salimatu, apalagi Hafizatu, nah itu sama, ya. Ada nama perempuan Hafizah kah, Aisyah, sama, tidak pakai tanwin. Karena dia sebabnya adalah nama, yang kedua karena dia muannas bitta, ada ta marbutah, tanda dia muannas atau perempuan. Kemudian wamin, waman tilka, ya, waman tilka, dan siapa itu. Kalau hadhihi isyarat untuk dekat, parak, siapa ini. Kalau tilka untuk yang jauh, dia menunjuk jauh, siapa itu. Nah, dijawab tilka Fatimatu. Nah, sama, tidak pakai tanwin, sebabnya sama, karena nama, yang kedua karena diakhiri tak marbutoh. Itu adalah Fatimah. Jadi hadhihi untuk yang parak, kalau tilka untuk yang jauh. Kemudian hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. ini dokter dalam kurung seorang perempuan. Maksudnya dokter perempuan ya. Hadhihi tabibatun, ini dokter, dokter perempuan. Wa tilka mumarridatun, dan itu perawat. Mumarridah perawat, tetapi untuk perempuan. Ya, jadi kita tambahkan di sini hadhihi, ini untuk yang dekat. Kalau tilka untuk yang jauh. Nah, tabibatun artinya dokter perempuan, kalau mumarridatun perawat perempuan. Kalau dokter laki-laki tabibun, dihilangkan tak marbutohnya. Kalau perawat laki-laki mumarridun, dihilangkan tak marbutohnya. Terus hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani, ini dari India. Maksudnya orang ini, orang ini dari India, dan orang itu dari Jepang. Ini dari India dan itu dari Jepang. Kemudian disebutkan lagi sifatnya, hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Orang ini tawilah tinggi, bukan panjang ya. Tawilah tinggi, jadi disesuaikan. Tawilah maknanya bisa panjang, bisa tinggi. Ya. Kalau di sini untuk manusia tinggi. Orang ini tinggi. Wa tilka qasiratun, dan itu orang itu pendek. Ya. Jadi perhatikan, karena yang dibicarakan adalah Aminah dan Fatimah. Ya. Aminah itu mu'annas, kemudian Fatimah juga mu'annas. Aminatu. Yang kedua Fatimatu. Nah, karena yang dia isyarati adalah mu'annas, perempuan, makanya dari awal sampai akhir kalimat-kalimat tersebut mu'annas. Pertama Aminah. Aminah seorang apa? Tabibah. Apa tabibah? Dokter, dokter perempuan. Tobi batun. Sedangkan Fatimah mumar ridwatun, perawat. Kemudian apalagi? Sedangkan Aminah dari India, Fatimah dari Jepang. Yang berikutnya, Aminah tinggi sedangkan Fatimah pendek. Tawi batun. Perhatikan, tinggi ya, Aminah tinggi, memakai kalimat tak marbutoh yang menunjukkan mu'annas atau jenis perempuan. Maka salah kalau kita gunakan Aminah itu tinggi dengan Aminatu tawilun, salah. Maka harus ada juga yang menunjukkan tanda mu'annas. Aminatu tawilatun, ya salah kalau tawilun, salah. Kemudian sedangkan Fatimah qasi rotun, nah pendek. Salah kalau Fatimatu qasirun, salah. Tetapi harus ada tanda mu'annas, yaitu tak marbutoh qasirun. Ya. Nah, jadi di sini kalau dia subjeknya, pelakunya itu mu'annas tak marbutoh, ya, maka pasangannya pun juga harus mu'annas. Aminah itu seorang dokter, maka tabibatun. Aminah itu tinggi, maka juga tawilatun. Fatimah itu seorang perawat, mumarridatun, kemudian pendek qasiratun. Nah, seandainya ini kita ganti laki-laki, Muhammad. Nah, Muhammad itu seorang dokter. Bahasa Arabnya apa? Muhammadun tabibun. Tabibun. Muhammad itu tinggi. Muhammadun tawilun, ya. Jadi kalau pasangannya mudzakkar, jenisnya laki-laki, maka juga laki-laki. Kalau dia subjeknya itu mu'annas, maka juga harus ada tanda mu'annas. Terus, nah setelah dia bertanya laki-laki, perempuan, kemudian dia bertanya kepada laki-laki yang dia isyaratnya adalah laki-laki. Man hadza, siapa ini? Yang dia tunjuk adalah seorang laki-laki, ya. Makanya menggunakan kalimat hadza. Hadza untuk penggunaan mudzakkar atau laki-laki. Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Wa man dzalika, dan siapa itu? Nah, dzalika juga itu, tetapi dia untuk mudzakkar, jenis laki-laki. Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Nah, jadi ini untuk muannasnya, sedangkan mudzakarnya adalah hadza dan dzalika. Maknanya sama. Ini, kemudian ini, itu. Nah, tapi untuk dua-duanya mudzakkar, lakilah laki. Iya. Nah, kemudian perhatikan, setelah dia bertanya kepada manusia, yang dia isyarati adalah jenis manusia, kemudian dia mengisyarati kepada binatang atau hewan. Jadi intinya boleh penggunaan hadza, hadhihi, dzalika dan tilka, empat isim isyarat ini boleh digunakan juga untuk jenis binatang. Bukan cuma juga jenis manusia, tetapi boleh juga jenis binatang. Kemudian dia bertanya lagi, melihat ya binatang berkunjung di atas banyu, dia bertanya, atilka dajjajatun? Nah, apa artinya atilka dajjajatun? Apakah itu seekor ayam betina? Dajjajah ayam, ayam betina. Kemudian la, bukan atau tidak. Tilka bapotun, itu adalah bebek. Ya mungkin mata sidi minus ya, jadi kaur pandangan. Apakah itu ayam? Lalu dijawab lain, itu adalah bebek. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa di sini menggunakan isyarat dengan tilka muannas? Kenapa? Ya karena dajjajah adalah muannas. Ya. Nah, seandainya ulun ganti apakah itu anjing? Apa bahasa Arabnya? Adzalika kalbun. Kenapa menggunakan kalimat zalik mudzakkar laki-laki? Karena kalbun adalah mudzakkar. Kalau ulun isyarati lagi kucing, apakah itu kucing? Bahasa Arabnya apa? Adzalika kittun. Karena lafaz kittun adalah mudzakkar. Maka juga harus zaliknya juga harus mudzakkar. Atilka dajjajatun, apakah itu ayam betina? La, bukan, itu adalah bebek. Kemudian matilka, apa itu? Nah, jadi sidin berjalan ke pasar. Ada melihat putih bulat ya. Apa itu, jer sidin? Tilka baydotun, itu adalah telur atau intalu. Baydoh artinya intalu atau telur. Nah, jadi intinya adalah kalimat isim isyarat, hadihikah, tilkakah, hadakah, dalikkah, itu penggunaannya boleh untuk manusia, boleh untuk binatang atau benda mati. Seperti ini, nah. Ahadza qalamun, apakah ini pulpen? Lain jarbian, itu HP misalnya. Jadi boleh menggunakan isim isyarat untuk jenis manusia kah, binatang kah, atau benda mati. Boleh. Tetapi yang perlu harus diingat adalah penggunaan mudzakkar untuk mudzakkar. Isim isyarat untuk mudzakkar, maka juga untuk mudzakkar. Isim isyarat mu'annas juga untuk mu'annas. Maka harus memperhatikan kalimat yang dia isyarati jenisnya. Kalau mudzakkar, mudzakkar juga. Kalau mu'annas, maka mu'annas juga. Perhatikan yang berikutnya. Hadihi sayyaratul mudarri si, ya, idofat ya. Hadihi sayyaratul mudarrisi watilka sayyaratul mudiri, ya. Ini ada percakapan lagi. Artinya adalah ini mobilnya guru. Di hadapan kita ada mobil, kemudian 100 meter berikutnya ada sebuah mobil. Ujar kita, hadihi sayyaratul mudarrisi. Ini adalah mobil guru itu. Dan itu mobil mudir. Itu berarti dia menunjuknya jauh, ya, 100 meter atau 20 meter ya. Ini mobil guru dan itu mobil mudir. Nah, penggunaannya hadihi untuk dekat, isyarat untuk dekat, dan tilka itu isyarat untuk jauh. Nah, seandainya ulun ganti kalimatnya, ini adalah anaknya guru dan itu anak perempuannya mudir. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah anak laki-laki guru dan itu anak perempuannya mudir. Apa bahasa Arabnya? Hadza ibnul mudarrisi wa watilka bintul mudiri. Ibnun itu mudzakkar laki-laki, maka menggunakan ha hadza. Hadza ibnul mudarrisi watilka bintul mudiri. Kenapa memakai tilka? Karena bintun anak perempuan jenisnya muannas. Ya. Kemudian yang berikutnya, asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam Abbas ini, ya, kalau secara harfiah kita terjemahkan, apakah jam Abbas ini, ya, boleh juga apakah ini jam Abbas, ya. Perhatikan. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam Abbas ini ataukah apakah ini jam Abbas? Nah, perhatikan, kenapa di sini menggunakan hadhihi muannats? Karena yang dia isyarati adalah sebuah jam, sedangkan jam ini adalah muannats. Salah kalau apakah ini jam Abbas, asa atau Abbasin hadza, itu salah. Tetapi harus hadhihi. Nah, seandainya ulun ganti kolam polpen, apakah ini polpennya Abbas? Maka ininya apa? Hadza. Aqalamu Abbasin hadza. Kenapa menggunakan hadza? Karena kolam lafaznya mudzakkar. Maka juga isyaratnya juga harus mudzakkar. Apakah ini jam Abbas? Dijawab, la, bukan. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Itu jam Abbas. Berarti ada dua. Yang di hadapan dia jam Hamid, yang di sana itu jam Abbas. Ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Ya. Kemudian, nah, perhatikan. Zalika dikun watilka dajjatun. Ya. Zalika dikun watilka dajjatun. Itu adalah ayam jantan. Ya. Dan itu ayam betina. Jadi ada jauh dua ayam. 20 meter di hadapan kita ada dua ayam. Satu betina, satu jantan. Lalu ujar kita, itu ayam jago dan itu ayam betina. Sama-sama jauh, ya. Zalika dikun watilka dajjatun. Ini ayam jago dan ini itu ayam jago dan itu ayam betina. Ya. Nah, kenapa menggunakan kalimat zalika? Karena dikun mudzakkar. Kenapa menggunakan tilka? Karena dajjatun itu muannats. Jadi yang paling diperhatikan adalah kesesuaian, kecocokan antara isim isyarat dengan yang dia isyarati. Kalau mudzakkar, mudzakkar juga, muannas, muannas juga. Nah, baru latihan ya, tamarin latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, pian baca kemudian ya pian jawab ya langsung. Ya. Gilirannya dari belakang. Dari belakang sebelah kiri dari pian. Ya, silakan baca nomor 1. Mikrofonnya kasih berurutan saja dari belakang ke depan. Jadi setelah isim isyarat, yang dia isyarat itu barisnya dhammah. Dzalika dikun. Jangan dibaca dzalika dikan atau dzalika dikin, tetapi dzalika dikun wa tilka dajjah jatun. Ya, dua-duanya barisnya dhammah. Ya, silakan nomor 2. Paling belakang sebelah kiri. Ya, silakan. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Artinya apa, Bu? Itu keledai, ya. Dan itu sapi betina. Ya, sapi betina, ya. Kenapa zalika himarun, zalika menggunakan muzakkar zalikanya? Zalika itu isim isyarah untuk muzakkar. Zakar, kalau tilka isim untuk isyarah untuk muannas. Kenapa zalikanya harus muzakkar? Karena himarun, himarun muzakkar. Sedangkan baqaratun, baqaratun itu muannas. Ya, muannas. Samping kanan pian kasih. Nomor 3, nomor 4. Hah, nomor 4 kah? Ya, bawahnya. Haja jamilun. Lain, bukan jamil. Itu nama binatang. Ya. Onta itu onta. Haja jamalun, ya. Watilka naqotun. Ya, artinya apa, Bu? Itu adalah unta jantan. Haga, haga bukan itu. Ini adalah unta jantan, ya. Dan itu adalah unta betina. Ya. Giliran berikutnya nomor 1. Hadhihi madrasatun watilka jami'atun. Artinya? Ini adalah sekolahan, ya. Dan itu jami'ah, paling tinggi ini, jenjang pendidikan paling tinggi. Universitas. Ya, universitas. Ya. Kemudian giliran berikutnya nomor 3. Azalika masajidun. Bukan. Azalika masajidu. Masjidu. Pakai tanwin. Azalika masjidun. Ya. Tilka madar. La, jawabannya la. La dulu. La tilka madarasat. Mad. Madrasah. Mad. Madrasatun. Ya, artinya apa, Bu? Artinya apakah? Apa itu masjid? Ya. Bu. Ya. Itu yaitu sekolah. Nah, kenapa, Bu, menggunakan kalimat tilka muannas isim isyaratnya? Tilka. Bukan zalika. Karena muannas. Yang muannas apanya? Madrasatun. Ya, madrasatunnya muannas karena diakhiri ta marbutah. Jadi dia muannas. Ya, giliran berikutnya nomor 6. Haja akalbu wazalika. Pakai tanwin. Haza. Haja akalbun wazalika. Haza bukan. Kalbun, ya. Wazalika kitun. Artinya apa, Bu? Ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Ya. Kenapa menggunakan haza, Ibu? Mudzakkar isim isyaratnya. Karena. Karena muzakkar. Ya, muzakkar apanya? Anjing. Anjing, ya. Karena lafaz kalbun adalah muzakkar, ya. Berikutnya nomor 5. Hazihi madrasatu. Pakai tanwin. Hazihi madrasatun watilka talibatu. Artinya? Ini adalah sekolah dan ya, itu adalah seorang siswi. Ya, seorang siswi. Jadi hadihi itu boleh digunakan untuk benda mati dan tilka juga boleh untuk manusia. Jadi intinya adalah isim isyarat ini hadihi kah haga zalika kah tilka itu boleh untuk isyarat kepada manusia kah binatang kah atau benda mati. Ya, nomor 7 terakhir silakan. Haza baitul mudar. Orang yang azan. Haza baitul muadzini ya. Watilka hadikatut tajiri. Ya, tajiri. Tajiri, ya. Artinya apa, Bu? Tajiri itu dari awal dulu haza artinya ini. Ini apa? Baitul muadzin apa? Ini adalah rumahnya muadzin ya. Dan itu hadiqah artinya apa? Hadiqah itu kebun. Kebun ya. Kebunnya pedagang. Kebunnya pedagang ya. Hadiqatul hayawan, kebun binatang. Hadiqatul tajir, kebunnya si pedagang ya. Nah, Ibu kenapa menggunakan di sini tilka hadiqatu tajiri menggunakan tilka lafaznya muannas. Tilka. Bukan zalika. Kenapa tilka? Karena tamannya itu muannas. Ya, karena hadiqah itu muannas. Ya. Giliran berikutnya. Nah, nomor latihan nomor 2. Asyir. Berilah isim isyarat ilal kalimatil atiyah atiyati kepada kalimat-kalimat berikut. Berilah isim isyarat kepada kalimat-kalimat berikut. Bismi isyaratin lil ba'idi, dengan isim isyarat yang jauh, ba'id yang jauh, yaitu kalimat zalika dan tilka. Jadi tinggal pilih saja zalika kah tilka kah. Zalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Nah, silakan. Gilirannya nomor 4. Tilka mil'aqatun. Artinya apa, Bu? Itu adalah sendok. Ya, kenapa menggunakan tilka, Ibu? Karena mil'aqatun mu'annas. Mu'annas, iya. Berikutnya nomor 2. Zalika abun. Artinya? Ini ayah. Itu ayah. Itu ayah. Ya. Jadi kenapa menggunakan zalika? Muzakkar abun. Ya, abunnya muzakkar. Nomor 3 gilirannya. Zalika qalamun. Artinya? Itu pulpen. Ya. Kemudian nomor 5. Tilka ainun. Ya. Artinya apa? Itu ya. Mata. Kenapa menggunakan tilka, Ibu? Karena berpasangan. Ya, karena ainun namanya muannas majazi. Masih ingat muannas majazi. Jadi ainun mata itu namanya muannasun majaziyun. Muannas majazi. Apa, kenapa ainun dinamakan muannas majazi? Karena dia adalah sepasang. Mata punya sepasang, ada dua ya, mata kiri dan mata kanan. Kalau sepasang maka dia digolongkan muannas majazi. Maka kita menggunakan tilka ainun. Sebenarnya boleh saja menggunakan zalika. Jadi kalau muannas majazi boleh mudzakkar, boleh muannas. Tetapi yang aulanya, yang afdolnya menggunakan muannas. Tilka ainun, ya. Kemudian silahkan yang berikutnya nomor 6. Zalika. Nomor 6 ya. Zalika hajarun. Artinya? Itu batu. Ya. nomor 1. Tilka ummun. Ya, artinya itu ibu. Ya. Nomor 7. Dzalika qamisun. Artinya itu baju. Ya, nomor 9. Tilka nafizatun. Artinya itu jendela. Ya, nomor 8. Ya, silakan. Gilirannya habis kedah. Zalika kidrun. Ya. Boleh zalika, boleh tilka. Karena kidrun termasuk muannats majazi. Ya. Berikutnya nomor 10. Tilka baqaratun. Ya, nomor 11. Ya, dari samping pian lagi, putar lagi. Nomor 11. Zalika maktubun. Salah. Zalika. Zalika maktabun. Artinya apa? Maktab. Ya. Itu. Itu meja. Ya, jadi maktab itu bisa maknanya meja atau kantor. Ya, maktab bisa meja atau kantor. Berikutnya nomor 13. Zalika muhandisu. Zalika muhandisu. Pakai tanwin. Zalika muhandisun. Ya. Kenapa harus pakai tanwin? Karena dia bukan ismul ladzi la yansarif, bukan isim yang tidak bertanwin. Jadi muhandisun. Jadi semua kalimat ini pakai tanwin, ya. Pakai tanwin. Jadi enggak boleh kalau kita baca tidak pakai tanwin. Kecuali dia beridofat. Kalau kalimat tersebut pakai tanwin, maka kapan tidak dibaca pakai tanwin? Kalau dia beridofat. Nah, contoh seperti rumahnya Muhammad, maka rumah kan pakai tanwin, secara asal dia pakai tanwin baitun. Kalau pakai tanwin otomatis boleh pakai alif lam al baitu. Ketika lafaz ini pakai tanwin dan boleh pakai alif lam, kapan dia dibaca tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam? Kalau dia beridofat. Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Nah, maka baitunya tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Lafaz yang kedua wajib dijarkan dengan berbaris kasrah. Baitu Muhammadin. Sama seperti abdun, seorang hamba. Secara asal dia adalah pakai tanwin. Tetapi ketika disandarkan kepada kalimat Allah, maka tidak boleh pakai tanwin. Abdullahi. Abdu tidak pakai tanwin. Kalau bukan selain itu, maka dia pakai tanwin atau pakai alif lam. Di sini enggak ada alif lamnya. Nah, berarti pakai tanwin. Dzalika muhan disun. Artinya apa, Bu? Itu artinya apa, muhandis? Itu insinyur. Insinyur, ya. Kemudian yang berikutnya nomor 12. Tilkana qotun. Artinya itu unta betina. Ya, nomor 15. Tilka mumarridatun. Artinya itu perawat. Ya. Nomor 18. Ya, silakan. Nomor Zalika Sarirun. Nomor 18. Tilka Tolibatun. Tolibatun. Artinya itu siswa. Bukan. Perempuan. Sis? Seorang siswi. Ya, itu seorang siswi. Nomor 17. Tilka hadiqatun. Ya, nomor 20. Apa hadik tilka hadikotun artinya? Itu taman. Taman ya, atau sebuah kebun. Nomor 20, silakan. Tilka batotun. Artinya? Itu bebek. Ya. Nomor 16. Dalika sarirun. Artinya? Itu keranjang. Itu kasur. Ya, nomor 19. Zalika jamalun. Artinya? Itu adalah seekor unta jantan. Ya, seekor unta jantan. Ya. Al-kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Satu, al-mumarridatu, perawat perempuan. Kalau laki-laki, al-mumarridu. Al-hadiqatu, taman atau kebun, ya. Taman atau kebun. Jadi kalau misalnya al-hadiqatul hayawanati, artinya apa? Kebun binatang. Nah, misalnya yang pernah ke Ragunan ya, di Jakarta Selatan, kebun binatang Ragunan, maka bahasa Arabnya hadiqatul hayawanat ya, hayawanati, hadiqatul hayawanati. Kebun binatang-binatang ya, binatangnya banyak, ada dari onta, dari buaya dan seterusnya. Hadiqatul hayawanati, kebun binatang. Kemudian albattatu artinya bebek ya, bebek. Kalau kura-kura, nah, apa bahasa Arabnya kura-kura? Sulahfah. Ingatakan sulah tambah fah. Sulahfah. Artinya apa? Kura-kura ya. Bukan kura-kura ninja, kura-kura. Kemudian al-muadzinu, orang yang azan atau tukang azan. An-naqatu, unta betina. Al-baidatu, telur atau intalu ya. Nah, kemudian penjelasan lagi. Asma'ul isyarah lil qaribi, asma'ul isyarati lil qaribi, nama-nama isim isyarat untuk dekat yang parak ada dua, hadza dan hadzihi, yang artinya sama-sama ini, hadza ini, hadzihi juga ini, tetapi hadza untuk muzakkar, hadzihi untuk muannats. Isim isyarat lil ba'id, asma'ul isyarati lil ba'idi, isim-isim isyarat untuk jauh, zalika dan tilka, artinya i, itu. Zalika untuk mudzakkar, tilka untuk mu'annas ya. Kemudian ad-darsu tsaminu, pelajaran ke-8 ya. Perhatikan. Nah, Petri. Hadzar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ya. Hadzar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, ini laki-laki ini. Nah, jadi seperti itu terjemahnya. Boleh ini laki-laki atau laki-laki ini boleh. Hadzar rajulu, laki-laki ini, tajirun, seorang pedagang. Jadi bukan tajir bahasa Indonesia. Sini itu tajir bandar aja. Tajir kan sugih ya, bukan. Tajir bahasa Arab artinya adalah pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibatun, dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Ya, seorang dokter. Kemudian ismut tajiri mahmudun. Nah, wasmu. Nah, kenapa ulun baca wasmu bukan wa ismu? Ayo, karena hamzah wa wasol. Karena ismun alifnya di sini adalah hamzah wasol. Kalau dia berada di awal kalimat, maka dibaca ismu ya. Kita bisa baca alifnya pakai kasrah. Tetapi kalau dia berada di tengah kalimat, maka dibaca wasmu bukan wa ismu. Wasmu tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu adalah Sa'id. Ya. Kemudian hadzal baitu litajiri. Rumah ini milik si tajir. Milik siapa? Si pedagang. Wadzalikal baitu litabibi, dan rumah itu milik dokter. Ya. Jadi ini penggunaan bahasa isim isyarat, ya, isim isyarat. Kemudian baitut tajiri amamal masjidi. Nah, ada kalimat amama, ya, nanti ulun jelaskan. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumahnya tajir itu, rumahnya pedagang itu di depan masjid. Amama artinya di depan. Wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumahnya dokter itu khalfal madrasati, di belakang sekolahan. Rumah pedagang itu di depan masjid, dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Ya, cukup sampai di sini dulu kita jelaskan. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah kalimat, ya, perhatikan. Jadi misalnya kita bikin contoh, laki-laki itu seorang pedagang. Laki-laki itu seorang pedagang. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Atau laki-laki tersebut seorang pedagang. Maka bahasa Arabnya adalah ar-rajulu tajirun. Ar-rajulu tajirun. Artinya apa? Laki-laki itu atau laki-laki tersebut seorang pedagang. Kenapa di kalimat ini ulun terjemahkan laki-laki itu atau laki-laki tersebut? Karena kalimat rajul ini pakai alif lam. Ketika sebuah kalimat itu pakai alif lam, maka dia laki-laki ini sudah dikenal sebelumnya. Sudah dikenal sebelumnya. Contoh di masjid ini, kita lancar tetamu ketika sholat berjamaah. Dan ulun tahu profesi sidin adalah seorang pedagang. Lalu kata ulun, si laki-laki itu adalah seorang pedagang. Nah, laki-laki itu siapa? Yang ulun maksud sudah ada, sudah tahu sebelumnya. Ya, maka menggunakan pakai alif lam. Jadi alif lam di sini, ya, ketika kalimat itu pakai alif lam, maka dia namanya ma'rifah. Namanya ma'rifah. Ulun ulang. Ketika isim atau kalimat itu pakai alif lam seperti ar-rajulu ini, maka isim ini namanya adalah ma'rifah. Ya, dia ma'rifah, dia dikenal. Namanya langsung bahasa Arab saja ma'rifah. Ma'rifatun, ma'rifah. Ulun ulang, ketika kalimat ar-rajulu ini pakai alif lam, bukan rajulun pakai tanwin, pakai alif lam, maka ketika dimasuki alif lam, dia ma'rifah. Apa maksud ma'rifah? Kalimat tersebut dikenal, sudah kita ketahui siapa orang ini. Makanya ulun terjemahkan laki-laki itu atau laki-laki tersebut. Paham, Bu? Ya. Nah, laki-laki itu seorang pedagang. Nah, kenapa kita pakai alif lam? Kapan kalimat tersebut pakai alif lam? Ketika ulun ucapkan pertama kali, atau ketika ulun tulis pertama kali. Jadi ulun tiba-tiba berkata lawan seseorang, laki-laki itu seorang pedagang. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ar-rajulu tajirun. Kenapa di sini pakai tanwin, bukan pakai alif lam? Kenapa pakai di sini pakai tanwin bukan pakai alif lam? Karena kalau dia apa namanya? Kalau kalimat tersebut ya pakai alif lam di awalnya, maka pasangannya harus pakai tanwin. Ini istilahnya namanya adalah belum sebutkan mubtada. Ya, kemudian ini namanya khobar mubtada. Khobarul mubtada. Mubtada i salah nah seperti ini ya. Mubtada. Nah. Ya. Perhatikan. Jadi ketika sebuah ucapan itu dimulai seorang laki-laki itu, maka harus menggunakan alif alif lam. Nah, laki-laki itu apa? Pasangannya. Laki-laki itu seorang pedagang. Nah, ketika ulun ungkapkan laki-laki itu seorang pedagang, maka kalimat yang kedua, pasangan kalimat yang pertama harus pakai tanwin. Kalau pian perhatikan di buku, ya, hadzar rajulu tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang. Kalimat setelahnya apa? Apa? Wa dzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu seorang dokter. Nah, ar-rajulu tabibun sama kasusnya. Kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Maka maknanya sempurna. Jadi laki-laki itu seorang pedagang. Paham enggak kita maksudnya? Paham. Lalu kalimat ini boleh sebelumnya ditambah isim isyarat. Nah, maka lebih jelas lagi apa artinya? Laki-laki ini seorang pedagang. Jelas enggak siapa orang itu? Jelas. Makanya di sini menggunakan pakai alif alif lam. Kemudian wadzalika rajulu tabibun. Nah, tabibun tidak pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Dan dokter itu seorang dan laki-laki itu seorang dokter. Laki-laki itu ya pakai alif lam, kemudian yang kedua pasangannya pakai tanwin. Maka maknanya sempurna. Kalimat pertama ar-rajulu pakai alif lam namanya mubtada. Kalimat yang kedua namanya khobar mubtada. Itu di pembahasan nahu ya. Belum sebutkan secara umum saja. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang berikutnya. Ismut tajiri mahmudun. Nah, ini sama. Ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu, nah, nama pedagang itu kan tadi laki-laki itu seorang pedagang dan laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Kemudian ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud. Namanya Mahmudun. Ya, kalimat kedua pakai tanwin. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu adalah Sa'id. Jadi ismu at-tajiri ya. Kenapa dia pakai dhammah? Ya, karena dia di awal kalimat dan dia adalah subjek ya. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id ya. Kalimat yang kedua perhatikan. Hadzal baitu lit-tajiri. Rumah ini milik si pedagang. Nah, hadzal baitu bukan hadza baitun ya. Kalau hadza baitun maknanya adalah ini adalah rumah. Nah, jadi perhatikan ini pengaruh antara pakai alif lam dengan pakai tanwin. Maknanya berpengaruh ya. Nah, apa perbedaan antara hadza baitun dan hadzal baitu? Sini aja. Apa bedanya antara hadza baitun dan hadzal baitu? Salah kurang. Hadza hadza baitun dan hadzal baitu. Bedanya apa? Dari segi lafaz ini pakai tanwin, yang kedua pakai alif lam dan maknanya pun juga beda. Kalau hadza baitun maknanya adalah ini adalah sebuah rumah. ada bangunan, ya, bukan mirip rumah, tetapi ujar kita hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Tapi apa makna hadzal baitu? Maknanya adalah rumah ini adalah, paham enggak, Bu? Kalau hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Kalau hadzal baitu, rumah ini adalah, bisa dipahami maknanya? Hadzal baitu litajiri, rumah ini adalah milik si pedagang. Beda enggak terjemahnya? Beda. Coba lu tuliskan terjemahnya. Jadi kenapa berbeda maknanya terjemahnya? Karena baitun pakai tanwin, al baitu pakai alif lam. Kalau hadzal baitu maknanya sudah sempurna. Ujar kita ini adalah sebuah rumah. Pahamlah kita. Paham. Tetapi kalau hadzal baitu, rumah ini adalah, paham enggak kita? Enggak paham. Rumah ini adalah apa maksudnya? Harus ada sambungannya. Oh, rumah ini adalah litajiri, milik si pedagang. Jadi kalau hadza baitun ini sudah sempurna kalamnya, ucapannya. Ini adalah sebuah rumah. Paham kita bahwa bangunan ini adalah sebuah rumah. Tetapi kalau hadza baitu saja belum sempurna maknanya. Kenapa? Karena kalau terjemahnya rumah ini adalah, nah bingung kita maksudnya apa rumah ini adalah, baru kita tambahkan litajiri baru sempurna maknanya. Rumah ini adalah milik si pedagang. Nah, jadi bedakan. Kalau hadza baitun ini pakai pakai tanwin, maka maknanya sudah sempurna. Tetapi kalau hadza baitu saja maknanya belum sempurna karena terjemahnya adalah rumah ini adalah, nah belum sempurna, baru kita tambahkan litajiri baru sempurna. Jadi kalau istilahnya adalah dia pakai tanwin ini isim nakirah, kalau pakai alif lam namanya isim ma'rifah. Nakirah itu umum, ya umum tidak tertentu, makanya ulun terjemahkan ini adalah sebuah rumah, bukan rumah itu. Beda dengan hadzal baitu, rumah ini ya sudah sempurna. Rumah ini adalah, nah kita tahu ini itu maksudnya rumah siapa? Sudah tertentu. Rumah ini adalah milik si pedagang itu, ya. Nah, jadi bahasa Arab itu seperti itu. Kalau kalimatnya pakai alif lam atau pakai tanwin, maka maknanya pun juga berbeda, ya. Kemudian yang keempat, baitut tajiri amamal masjidi. Nah, ada kalimat amama, ya. Nah, di sini ada kosakata baru. Di sini aja. Kalau sudah 90 menit, hadari ulun bulah, bisa ada ingat. Apa tadi bahasanya? Baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu. Nah, kenapa ulun kasih pedagang itu? Karena ada alif lam. Ketika ada alif lam sebuah kalimat, maka si pedagang ini sudah ditentukan siapa dia. Makanya diterjemahkan rumah pedagang itu atau rumah pedagang tersebut. Ya, ini namanya beridofat. Beridofat bersandar, ya. Rumah si pedagang itu. Amamal masjid, di depan masjid. Nah. Amamal masjidi, ya. Mana tadi? Amamal masjidi, ya. Nanti disebutkan kenapa masjidi. Nah, amama. Amama dan kholfa, ya. Amama ini namanya, jenisnya adalah, nama kalimatnya zorof. Zorof, zorofun atau zorof. Kholfa juga sama zorof. Dan zorof itu secara asal dia adalah baris fathah. Jangan dibaca amamu, jangan dibaca amami. Kecuali kalau dimasuki huruf jar seperti min, Baitut tajiri min amamil masjid misalnya. Bisa. Rumah pedagang itu dari depan masjid. Atau kalimat lain, saya berjalan dari depan masjid. Amshi min amamil masjidi. Saya berjalan dari depan masjid. Intinya adalah ketika amama ini tidak dimasuki huruf jar sebelumnya, maka dia dibaca fathah terus. Jangan dibaca amamu, jangan dibaca amami. Karena namanya zorof. Apa arti zorof? Zorof adalah isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Ulang-ulang. Zorof adalah isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Tempat atau waktu. Amama ini tempatkah, waktukah di depan? Menunjukkan tempat. Contoh, saya berdiri di depan papan tulis. Aku mu'amamas sabu roti. Saya berdiri di depan papan tulis. Ya. Maka kalimat amama ini kenapa tidak bertanwin? Karena dia beridofat kepada kalimat masjid. Paham? Kenapa amama ini tidak pakai tanwin? Karena dia beridofat kepada masjid. Sebagaimana baitu juga disandarkan kepada tajiru, maka baitu tidak pakai tanwin. Amama juga sama, tapi bedanya adalah kalau baitu ini dhammah, sedangkan amama dia harus fathah. Kenapa fathah? Karena dia zorob. Paham? Ya, zorob. Ketika zorob, maka dia berbaris fathah. Kecuali kalau dimasuki huruf jar, maka dia berbaris kasrah. Seperti baitu tajiri min amamil masjidi. Tapi kalau dia tidak dimasuki huruf jar, seperti contoh ini, maka dia harus berbaris fathah. Kenapa? Karena dia namanya zorof. Paham? Jadi zorof adalah isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Amama ini tempatkah, waktukah? Tempat. Artinya di depan. Kemudian satu lagi contohnya apa? Wabaitut tabibi khalfal masjidi. Dan rumah dokter itu di depan masjid. Nah, perhatikan. Khalfal masjidi. Nah, ini sama. Ya. Khalfa, kenapa dia baris fathah? Jawabannya karena dia zorof. Zorof isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Ini tempat di belakang rumah dokter tersebut. Di belakang masjid. Ya. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia beridofat. Maka lafaz yang pertama tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Sedangkan lafaz yang kedua wajib dijarkan. Wajib dijarkan di sini dengan baris kasrah. Sama seperti Abdullahi, Baitullahi, Naqatullahi itu sama. Ya, beridofat. Jadi intinya ada lagi kita belajar pelajaran baru, yaitu tentang zorof. Nah, zorofun atau zorof. Zorof tadi apa? Isim atau kalimat yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Nah, berarti zorof terbagi dua. Menunjukkan waktu, satu. Yang kedua menunjukkan tempat. Adapun yang dicontoh di buku itu menunjukkan tempat di depan, di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Itu menunjukkan makna tempat. Ada yang menunjukkan makna waktu. Contoh hari Jumat. Hari ini apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu yaumas sabti. Nah, yauma adalah zorob. Kenapa dibarisi fathah? Ya karena dia zorob. Zorob itu mansub, selalu berbaris fathah. Kecuali dia dimasuki huruf jar. Contoh di dalam Al-Quran surah Jum'ah, min yaumil jum'ati. Min yaumil jumu'ati. Ketika dia dimasuki huruf jar, maka dia berbaris kasrah. Tetapi kalau tidak ada huruf jar, maka dia harus wajib berbaris fathah. Yaumal jum'ati, contohnya hari jum'at. Nah, yauma termasuk zorob karena dia menunjukkan makna waktu. Ya. Seperti kalimat al-barihata tadi malam, al-barihata. Nah, taknya berbaris fathah tadi malam. Ya. Seperti masa al-khair, sobah al-khair, itu sama. Ya, perhatikan. Baitu tajiri amam al-masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Nah, kalau ulum tanya, kenapa amama itu berbaris fathah? Karena dia zorof. Jawabannya itu. Kemudian zorof apa namanya? Zorof, kalau bahasa Arabnya, waktu itu adalah az-zaman. Zorof zaman. Zorful zaman. Kalau tempat bahasa Arabnya al-makan. Zorful makan. Az-zaman kemudian al-makan. Nah, jadi zorob zaman dan zorob makan. Zorob zaman yang menunjukkan waktu seperti yauma, al-barihatah, amsi, godan, besok. Ya. Kemudian tempat seperti amama di depan, khalfa di belakang, fauqa di atas, kemudian tahta di bawah, itu menunjukkan tempat. Kemudian, ya, perhatikan bawahnya. Liman hadhihis sayyaratu waliman tilka. Ya, liman hadhihis sayyaratu waliman tilka. Untuk siapa mobil ini? Afwan ya, bukan untuk siapa. Milik siapa mobil ini? Atau milik siapa ini mobil, sama aja. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Itu mobil juga ya. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Kemudian maksudnya itu apa? Mobil itu. Karena teks sebelumnya adalah tentang mobil. Jadi boleh kita gunakan liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Nah, boleh juga liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka sayyaratu, boleh juga. Tetapi di sini dibuang as-sayyaratunya, cukup tilka saja. Kemudian dijawab hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter itu dan itu apa maksudnya? Itu mobil adalah milik si pedagang. Jadi hadhihi ini isim isyarat mu'annath. Kenapa mu'annath? Karena sayyarah mu'annath. Tilka, kenapa dia menggunakan mu'annath? Karena yang dia tunjuk, yang dia isyaratnya adalah sebuah mobil. Dan mobil adalah mu'annath. Jadi boleh kita singkat watilka litajiri. Boleh juga kita sebutkan watilka sayyaratu litajiri. Kemudian hadhihi sayyaratu minal yaban wa tilka min amrika. Mobil ini dari Jepang, harap berarti, dan mobil itu dari Amerika. Ya, sama-sama harap. Nah, perhatikan di sini ada kosakata baru yaitu Amerika. Maksudnya adalah negeri atau negara Amerika. Kemana ulum menulis? Ya. Hadhihi sayyaratu minal yaban. Nah. Jadi sayyaratu baris dommah. Hadhihi, jangan sayyarati ya. Hadhihi sayyaratu minal yaban. Dari Jepang. Minal yabani. Kemudian hadhihi wa tilka, dan itu mobil maksudnya. Itu mobil min Amerika, dari Amerika. Amerika maksudnya dari Amerika ya. Dan mobil itu dari Amerika. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Sampai jam berapa, Ibu? Berapa menit sudah nih? Tadi mulai jam setengah sampai jam 10, Bu, ya? Iya. Jam 10 90 menit lah. Setengah 9. Iya. Jam 10 menit 90 menit kan? Setengah 10, ya. Anak-anak sudah keluar kah? Pas bagian ya, sampaikan jam 10 gin, pas 90 menit. Atau lebihkan kah? Dilebihkan boleh karena tadi belajarnya jam 9 kurang 15 menit. Bisalah. Jam 10 lewat 15. Bisalah, seminggu sekali aja, Bang. Jadi pas 90 menit. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Mau tanya yang itu Ustaz, kalimat kedua yang ismu tajiri mahmudun itu. Ya. Berarti kan kalau dirinci ismu itu mudhaf. Ya. At-tajiri mudhaf ilaih terhadap ya. Ismu. Ya. Nah, berarti kedua kalimat ini sebagai mubtada yang dengan... yang mubtada cuma ismu saja. Oh, gitu. Jadi mubtada itu wajib kalau istilahnya dia wajib rafa marfu. Wajib ma'rifat itu. Wajib ma'rifah. Ma'rifahnya apa di sini? Kalau beridhofat itu berarti dia ma'rifah. Kalau beridhofat berarti dia ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu tandanya bisa satu, pakai alif lam. Ismu pakai alif lam enggak? Enggak pakai alif lam. Tetapi dia disandarkan kepada alif lam. Maka dia namanya ma'rifah. Yang kedua, kalau dia sebuah nama. Muhammadun qa'imun misalnya. Muhammad itu berdiri. Maka Muhammad ini namanya isim ma'rifah. Walaupun tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena dia nama isim orang. Orang. Kemudian ada lagi isim ma'rifah namanya adalah domir. Huwa, huma, hum dan seterusnya itu adalah isim ma'rifah. Contoh saya di pasar. Ana fissuqi. Maka ana itu namanya mubtada. Ini di sini jadi jenis buku ini adalah bukan jenis lebih khusus menjelaskan nahu dan sorof, tidak. Tetapi dia lebih ke arah kepercakapan. Arah percakapan. Makanya dari tadi banyak percakapan saja, contoh-contoh. Ya. Jadi lebih banyak kepada percakapan. Adapun kaidah-kaidahnya di sini enggak ada. Jadi harus bisa ulun memberikan kaidah-kaidahnya, enggak disebutkan. Di sini cuma disebutkan latihan, kemudian muhawarah, muhadasah, percakapan, latihan. Ya. Kalau kaidahnya, nahunya, sorofnya enggak disebutkan di sini, berarti ulun harus bisa menjelaskan lagi tentang ini kaidahnya, kenapa dibaca ini, kenapa dibaca itu. Ya, karena di sini cuma jenis bukunya adalah tentang percakapan. Bagaimana bercakap bahasa Arab dengan benar. Tidak menyebutkan tentang kaidahnya bagaimana, enggak disebutkan. Ya. Jadi ismunya yang menjadi mubtada. Kalau mubtada dia wajib marfu. Marfu'nya di sini dengan dhammah ismu, maka jangan dibaca ismi, salah, ismi tajiri salah, tetapi ismu tajiri. Ya. Ya. Mahmudun itu menjadi khobar mubtada, pelengkap dari mubtada. Karena kalau kit mahmud kita hilangkan, maka maknanya tidak sempurna. Ismu tajiri apa? Nama pedagang itu, nah kan enggak sempurna. Oh, nama pedagang itu adalah si Mahmud. Pelengkap dari mubtada namanya khobar mubtada. Maka dia juga harus dhammah. Ismu tajiri mahmudin. Jangan dibaca mahmudin atau mahmudin. Sama seperti hadzar rajulu tajirun. Nah, kalimat keduanya tajirun juga wajib rofa. Wajib baris dhammah. Ya. Ada lagi, silahkan. Yang zorof itu ya. Berarti dia gak mungkin marfu. Berarti kalau yauma itu memang kata dasarnya itu yauma itu ya Ustaz, bukan yaumu. Enggak, ya kalau dia tanpa beridhofat yaumu. Dia tunggal hari, dasarnya apa hari? Yaumun. Tetapi kalau hari Jumat menjadi yaumal jumati. Hari Senin yaumal itsnain. Hari Sabtu yaumas sabti. Kenapa menjadi yauma? Ya karena dia zorof. Zorof itu disandarkan kepada kalimat setelahnya. Sama seperti amamal masjidi, khalfal baiti, kecuali dimasukin min, maka menjadi min amamil masjidi, min amamil baiti, min yaumil jum'ati, di surah Jum'ah ada. Itu namanya zorof. Ya. Jadi zorof itu adalah isim yang menunjukkan makna tempat, seperti amama di depan, khalfa di belakang, di samping inda. Inda banyak, inda baitikal muharram, inda nasi, apa? Min indillah. Nah, ketika dimasukin min, maka menjadi min indillah. Padahal inda adalah zorob. Zorob, tempat zorob makan di sisi atau di samping. Indallah, indannas. Nah, itu termasuk kalimat zorob. Ya. Ada lagi? Silahkan. Nah, kenapa setelah zorob itu barisnya kasrah amamal masjidi khalfal madrasati? Karena madrasah dan al masjidi menjadi mudhaf ilaih. Dia beridofat mudhaf ilaih, ya. Maka dia wajib berbaris kasrah masjidi dan madrasati. Sama seperti Abdullahi, ya. Baitullahi sama. Tetapi dia khalfa dan amama baris fathah. Karena dia zarf. Ya, ada lagi pertanyaan? Ustaz. Ya. Itu yang di kalimat terakhir kan minal yabani. Jadi majrur karena sebelumnya ada huruf jar. Ya. Itu terus kalau yang min Amerika, ya. Kenapa enggak? Ya, karena Amerika bukan satu, bukan dia bukan bahasa Arab. Sama seperti Indonesia, kalau Indonesia enggak bisa. Karena dia bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Jadi dibaca ala kadarnya. Ala kadarnya. Jadi kalau orang Arab Amerika membaca Amrika. Kalau gambut, kalau gambutun enggak bisa, ya gambut ya gambut, berbaris sukun. Ya, contoh. Nah, jadi Amerika ini, nah ini nanti Amerika termasuk pembahasan mamnu minas sharaf, tidak pakai tanwin. Amrik, kenapa dia tidak dibaca Amerikan saja atau Amrikun? Sama seperti Indonesia, kenapa kada dibaca Indonesian pakai tanwin? Nah, karena dia masuknya nanti di ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Jadi dia tidak dibaca, apa namanya, tidak dibaca Amriki, enggak bisa. Nah, kemudian dia termasuk satu isim yang tidak bertanwin. Dan dia juga termasuk isim maksur. Di nahwu itu namanya isim maksur. Isim yang akhirnya ada alif lazimah. Sama seperti al-fata. Apa arti al-fata? Seorang pemuda. Maka al-fata ini, ya, al-fata. Nah, perhatikan al-fata sama seperti ad-dunya. Nah, ini sama kasusnya. Al-fata dan ad-dunya. Ad-dunya ini bu, sampai hari kiamat dia tetap dunia-dunia aja. Enggak mungkin dunia atau dunyu. Tidak mungkin. Namanya dia termasuk isim maksur. Isim maksur. Ismul maksur, ya. Apa arti isim maksur? Isim yang akhirnya ada alif lazimah, ada alif. Karena ada alif ini, enggak mungkin alif ini dibuang. Sama seperti Amerika, tidak mungkin dia dibuang. Jadi dia dibaca ala kadarnya seperti itu. Amerika, enggak mungkin Amriki atau Amriku. Ya, karena dia termasuk juga adalah isim maksur. Isim yang seperti ad-dunya, yang akhirnya ada alif lazimah, alif yang tetap, yang tidak mungkin dibuang. Sama seperti nama Musa dan Isa. Kemana-mana menulis, ya. Contoh seperti Musa dan Isa, itu sama. Musa dan Isa itu berakhiran alif lazimah, makanya dibaca panjang Musa, kemudian Isa. Musa, Isa. Jadi Musa ini menulisnya seperti ini, bukan seperti ini, ya. Nah, bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Tetapi dia dibacanya sama seperti Musa, seperti ini, makanya dibaca panjang Musa. Karena dia diakhiri alif lazimah, Musa ada alif akhirnya, Isa ada alif, seperti dunia ada alif, maka dia dibaca ala kadarnya seperti ini. Sama seperti Amerika, Indonesia, termasuk isim maksur. Isim yang berakhiran alif lazimah yang yang selalu ada dan tidak mungkin dihilangkan. Dunia, Musa, Isa, sama seperti tongkat, aso. Nah, kayak ini terus. Kadang mungkin menjadi asi, asu, enggak mungkin pasti selalu aso. Ini namanya isim maksur. Isim maksur. Ismul maksuri. Apa maksudnya? Isim yang berakhiran alif lazimah. Alif yang selalu ada, yang tetap, yang tidak mungkin berubah. Makanya Amerika, walaupun dia dimasuki min, tetap min Amerika. Sama seperti aso, min aso, min aso kal hajar. Dari tongkatmu ke batu, aso ka, tongkat kamu. Nah tetap ada, padahal dimasuki huruf min. Aso artinya tongkat. Nah, di Al-Quran ada. Gak mungkin ini kita rubah, tidak mungkin. Karena dia diakhiri alif lazimah. Alif yang selalu ada, yang tidak mungkin dibuang. Walaupun dimasuki min, dia tetap aso. Tidak ada min, dia tetap aso juga. Sama seperti dunia, Musa, dan Isa. Sama dengan Amerika. Dia termasuk isim maksur. Kemudian, kenapa tidak pakai tanwin? Kalau misalnya apa? Al-Fata. Dia bisa pakai tanwin. Nah, merembet lagi. Al-Fata. Dia bisa Al-Fata atau pakai tanwin fatan. Nah, kemana-mana nulis sama seperti dunia. Boleh ad-dunya atau dunyan. Boleh pakai tanwin dan boleh pakai alif lam. Tetapi Amerika tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Berarti dia masuknya adalah isim yang tidak bertanwin, isim ghairu munsharif. Alasannya dua. Pertama karena dia nama, nama negara. Yang kedua karena dia ajam, bahasa bukan bahasa Arab. Amerika bukan bahasa Arab. Jadi dia tidak pakai tanwin. Itu di kaidah tentang nahu ya. Jadi intinya adalah Amerika kenapa enggak dibaca Amriki? Karena dia isim maksur, isimnya berakhiran alif lazimah. Alif lazimah. Alif yang selalu ada, yang tidak mungkin dibuang. Sama seperti dunia, enggak mungkin kita buang dunia, dunyi, dunyu, enggak bisa. Maka alifnya selalu ada. Sama seperti aso, artinya adalah tongkat. Enggak mungkin kita buang menjadi aso, asi atau asu. Pasti alifnya selalu ada. Walaupun dimasuki min, maka dia tetap dibaca aso. Sama seperti Amerika. Ya, ada lagi? Kalau kada tamarin latihan ya. Bukan tamarin artinya bahasa Inggrisnya apa tamarin itu? Asam bahasa Banjarnya apa? Asam Jawa apa ya, asam Jawa ya? Asam kamal ya. Asam bahasa Arabnya itu tamarul hin, tamarul hin. Kurmanya India. Makanya dibaca tamarin bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Arabnya tamarul hindi, kurma India, padahal lain kurma. Ya, tamarin latihan-latihan. Ajib anil astilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, perhatikan nomor 1 dan seterusnya. Siapa gilirannya? Silahkan baca. Ingat ya, setelah isim isyarat itu barisnya dhammah. Ketika ada isim isyarat, kemudian dia harus baris dhammah. Ya, di contoh-contoh ini ya, harus baris dhammah. Ya, silakan. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Ya, artinya apa? Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Ya. Nomor 1, nomor 3. Oh, enggak dijawab, Ustaz. Oh, mau dijawab, silakan. Pian pilih jawabannya terserah bebas. Ya. Kan yang di atasnya ada. Ya, ganti namanya. Oh. Apakah nama orang, nama manusia? Silakan. Hadzal rajulu Aliyun. Ya. Wadza. Wadzalikar rajulu Sa'adun. Ya, ada nama Sa'ad. Sa'dun. Sa'dun ya. Sa'ad itu Sa'dun buat tulisannya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas ya. Nomor 3, nah gilirannya siapa? Sampingnya. Ma ismu tabibi. Nah, ismu itu hamzah wasal. Ketika di tengah kalimat alifnya tidak dibaca. Mas. Ya. Mas mu tabibi. Nah, siapa nama tabib? Dokter. Nah, dokter. Nama dokter itu Zaid. Zaidun berarti. Nama dokter itu Zaid. Apa bahasa Arabnya? Ismu tabibi Zaid. Apa baris harokat akhirnya? Zaidun. Ya Zaidun. Ismu tabibi Zaid. Zaidun. Nama dokter itu Zaid. Kemudian nomor 2. Ya, silakan. Mas Mutajiri. Artinya? Siapa nama pedagang itu? Nah, nama pedagang itu Abdullah. Ismut tajiri Abdullahu. Lain? Abdullahi. Ya, Abdullah. Karena Allahi disandarkan ke kalimat Abdu, makanya dia berbaris kasrah. Ya, nomor 4. Min aina sayyaratu tabibi? Ya, min ya, bukan dibaca man. Kenapa? Karena man itu digunakan untuk yang berakal. Sedangkan di sini ditanyakan adalah mobil. Mobil berakal enggak? Tidak. Jadi min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobil dokter I itu? Jadi aina, nah perhatikan. Aina ini kenapa tadi dibaca ainu aini atau ainun ainan atau ainin? Nah, kembali kepada permasalahan bahwasanya isim itu dari sisi akhir berubahnya, dari perubahan akhirnya ada dua. Ada namanya mu'rab dan ada mabni. Jadi isim dilihat dari perubahan akhirnya ada dua. Sudah ulun tuliskan semalam. Satu namanya isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya dapat berubah rubah. Seperti Muhammadun bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Seperti Fatimah bisa Fatimatu, bisa Fatimata. Seperti madrasah bisa madrasatun, madrasatan atau madrasatin. Tetapi untuk aina dia adalah isim mabni jenis yang kedua. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Jadi isim istifham, isim pertanyaan seperti man, siapa, aina, di mana, hal, apakah, itu namanya isimnya mabni yang akhir kalimatnya tidak berubah rubah. Aina ya tetap aina seterusnya. Walaupun dia dimasuki huruf mim, tetap aina. Dia satu keadaan saja, tidak berubah akhir harakatnya. Ya sama seperti isim domir itu mabni juga, seperti nahnu, seperti huwa, seperti huma. Huwa tidak mungkin dibaca hu atau hui. Nahnu tidak mungkin dibaca nahna atau nahni. Pasti satu keadaan saja, nahnu. Cuma baris doma saja. Huwa dimanapun dia berada pasti dibaca uanya baris fathah. Sama seperti aina. Dia termasuk isim yang mabni. Isim mabni maksudnya isim yang tidak berubah akhir kalimatnya. Maka aina sampai kapanpun dia pasti aina terus. Walaupun dimasuki huruf min, pasti aina. Satu keadaan saja, karena namanya adalah isim yang mabni, isim yang akhirnya tidak berubah rubah. Min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil dokter itu? Nah, pian jawab, mobil dokter itu dari pasar. Bahasa Arabnya apa pasar? Yes, dari pasar. Nah, gimana? Mobil dokter itu dari pasar. Sayyaratut tabibi minassuqi. Ya, sayyaratut tabibi minassuqi. Mobil dokter itu dari pasar. Ya. Kemudian berikutnya gilirannya nomor 6. Aina baitut tajiri. Artinya di mana? Artinya apa, Bu? Aina? Di mana rumah pedagang itu? Ya. Rumah pedagang itu di belakang masjid. Nah, Gimana bahasa Arabnya? Baitut tajiri. Belakang? Belakang apa tadi? Khalfal masjid. Ya, khalfal mas. Khalfal mas. Mas masjidi. Jadi kalimat setelah zorob khalfa berbaris kasrah. Baitut tajiri khalfal mas. Jadi rumah pedagang itu di belakang masjid. Ya, nomor 5 gilirannya. Jadi aina itu artinya di mana? Di mana? Tapi ketika masukin min maknanya apa? Dari mana? Bisa dibedakan ya. Kalau aina itu tidak dimasukin min, aina saja maknanya di mana. Tetapi kalau dimasukin min dari mana? Contoh ada yang masuk Abu Aqila. Lalu lu tanya min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Dari manakah kamu? Bukan aina anta, enggak, tapi min aina anta, dari manakah kamu? Ya. Atau misalnya penggunaan aina di mana? Contoh muazzinnya kededak waktu zuhur. Lalu lu tanya ainal muazzin? Nah, di mana muazzin? Bukan min ainal muazzin, tapi ainal muazzin. Azin. Jadi ketika dimasukin min dari mana? Ketika tanpa dimasukin min aina saja maknanya adalah di mana. Ya. Berarti apa tadi? Min aina nomor berapa gitu tadi? Nomor 5 kah? Ya. Min aina sayyaratut tajiri. Tadi nomor berapa? Nomor 6. Ya, sekarang nomor 5. Dimasukin min itu belum. Gilirannya siapa? Silahkan baca. Ya. Man ai min aina sayyaratul tajiri. Alif lamnya itu syamsiyah. Sayyaratut bukan sayyaratul. Nah, sayyaratut tajiri. Artinya apa? Dari mana? Mobil. Tajir artinya apa? Pedagang. Dari mana mobil pedagang ya. Itu? Kenapa ada tambahan itu? Karena at-tajir pakai alif lam. Jadi sudah tertentu siapa pedagang itu. Nah, dari mana mobil pedagang itu? Dari apa yuk? Dari sekolahan. Nah, mobil pedagang itu dari sekolahan. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Ya. Kayak apa tadi Ustaz? Mobil pedagang itu dari sekolah. Mobil pedagang itu bahasa Arabnya apa? Sayyaratut tajiri. Ya. Terus dari sekolah. Nah, tinggal ditambah min kemudian sekolah. Ya, silakan. Sayyaratut tajiri. Saya rotu madrasatin. Saya rotu tajiri. Mobil pedagang saya itu. Saya rotu tajiri. Dari sekolah. Nah, mi minal. Minal madrasik. Madrasati. Ya. Sayyaratut tajiri minal madrasati. Mobil pedagang itu dari sekolahan. Nomor 7 terakhir. Silakan. Aina baitut tabibi. Nah, di mana? Artinya apa? Di mana rumah dokter itu? Nah, rumah dokter itu di depan pasar. Nah, rumah dokter itu di depan pasar. Ya. Baitut tobi amama. Pasarnya pakai alif lam. Amama. Amama suki. Ya. Baitut tobi di amama suki. Rumah mobil itu di depan pasar. Ada pasar di hadapannya, ada rumah sidin, nah itulah rumah rumah si dokter itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih latihan ya minggu depan insyaallah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Jadi masih banyak ya. Pelajaran ke-8 cukup banyak latihan ya. Berarti pendalamannya minggu depan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau enggak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.